Suram, suram kekasihku, senja muram tenggelam, tersalin senyap dan hujan sunyi kesedihan. Kasihku, negeriku, terbenam kehampaan, suka duka kata kata tak terperi yang tak terkatakan. Jauh tersembunyi di reruntuhan, sepercik sepercak mata hati. Kunang-kunang jiwa yang menghilang oleh terang akan tercerlangkan. Angan-angan yang terbentang, teranglah terang nan tenang. Kau yang